الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاء في رسله في غير موضع. الله سبحانه وتعالى menyebutkan tentang masalah beriman dengan ajaran para rasul dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-136, Qulu amanna billahi wa ma'unzila ilayna wa ma'unzila ila Ibrahim. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan wahyu yang diturunkan kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Asbab, keturunan Yakub. Wama utia Musa, dan ajaran yang diberikan pada Musa, Isa. Wama utia Nabiyuna min Rabbihim, dan ajaran yang diberikan pada para nabi dan roh mereka. La nufarku baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan antara satu pun di antara para rasul. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya kembali kepada Allah. Nahnu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah beberapa kali kita sampaikan bahasa yang dimaksud la nufarku baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan rasul, yaitu tidak membeda-bedakan rasul dalam masalah iman. Kita mengimani semua rasul, tidak sebagaimana Yahudi dan Nasrani yang beriman sebagian rasul dan tidak beriman pada rasul yang lain. Yahudi beriman dengan Musa namun tidak mau beriman dengan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasara beriman dengan Musa dan Isa namun tidak mau beriman dengan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam dua hal. Dalam masalah ittiba yang pertama, kita hanya mengikuti rasul yang diutus kepada kita, tidak mengikuti rasul yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya Musa hidup di tengah-tengah kalian dan kalian ikuti Musa dengan meninggalkan aku, tentu kalian sesat. Demikian pula kita bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam masalah kedudukannya di sisi Allah. Kita yakini sebagian rasul lebih mulia sebagian yang lain, karena demikianlah yang Allah firmankan. Tilka rasulu fadhala ba'dhum 'ala ba'dhin. Para rasul sebagian yang kami unggulkan, kami lebihkan daripada sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di awal Allah surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Kata pengertian tafsir, "Dzalika" di sini maknanya hada. Ini kitab ada satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Namun kitab yang ditunjuk adalah kitab yang dekat, yaitu Al-Quran. Akan tetapi digunakan kalimat itu atau kata-kata itu lidah lati ala syaraf, untuk menunjukkan mulia, sehingga tidak berani ditunjuk dengan dekat, namun ditunjuk dengan jauh untuk menunjukkan kemuliaannya. La riba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Disebutkan bahwasanya ada orang yang masuk Islam, orang kafir masuk Islam, ada orang Eropa, orang kafir masuk Islam, ketika ditanya kenapa dan apa yang disebab Allah memberikan hidayah kepada yang masuk Islam, dia mengatakan bahasanya gara-gara membaca awal-awal surat Al-Baqarah. Bagian mana yang paling menarik sehingga mendorong dia masuk Islam? Ayat yang tersebut kita baca. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini ayat ini disebutkan ada seorang yang masuk, orang kafir masuk Islam ketika membaca ayat ini. Satu ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa yang menarik dari ayat ini? Orang yang berusaha masuk Islam tersebut mengatakan yang intinya ini menunjukkan luar biasanya Al-Qur'an. Ayat ini menurut dia menunjukkan Al-Qur'an luar biasa. Jadi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, satu ayat ini. Dan ini bukan dari manusia, akan tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia bikin mukadimah buku, maka isinya adalah iktirah. Isinya ya kalau ada kekurangan ya harus dimaklumi, kalau benar ya, itu semata-mata karunia Allah. Kalau ada kekurangan ya, maka ya maka isinya buku ini tidak sempurna ya, tidak ada gading yang tidak apa, karena sini ada kekurangan ya. Mungkin ada yang kurang meyakinkan, ada ini ya, maklum saja ini usaha manusia. Itu semua buku manusia semacam itu. Ketika nulis maka bikin mukadimah, selesai nulis, setelah itu bikin kata pengantar ya. Kata pengantarnya masih intinya minta maaf. Minta maaf kalau ada kekurangan, jangan dimarahi ya, dinasihati baik-baik ya, jangan dimaki-maki ya. Ini enggak, kitab ini begitu buka awalnya mengatakan tidak ada satupun yang cacat dalam ayat ini, dalam kitab ini. Dalikal kitab la raiba fihi, tidak ada yang meragukan sedikit pun, semuanya yakin, semuanya bebus, semuanya terpercaya, semuanya tanpa cacat. Tidak ada yang bisa menyebabkan ragu-ragu, semuanya menyebabkan mantap, enggak ada yang keliru, enggak ada yang kurang, enggak ada yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Balikal kitab la raiba fihi. Wah, ini bukan manusia ini. Ini bukan manusia, kata orang tadi. Kalau manusia enggak seperti ini, manusia tidak semacam ini. Manusia ya bersih, permintaan maaf dan sebagainya, ya tolong dimaklumi, tolong di ini. Enggak kemudian mengatakan ini sempurna tanpa cacat sedikit pun, tidak ada yang meragukan sedikit pun, semuanya membuahkan yakin. Maka setelah merenungi satu ayat ini, maka orang tadi masuk Islam. Ayat ini, satu ayat ini. Zalikal kitab la raiba fihi dalil muttaqin. Menunggah dalam rakyatnya, dia masuk Islam. Nah, maka Kemudian bahasa Al-Qur'an dalam hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang di surat Al-Baqarah, di ayat-ayat tentang masalah puasa, Allah mengatakan hudalina. Bahasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Di awal surat Al-Baqarah, Allah mengatakan Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasannya, namanya petunjuk Al-Qur'an itu ada yang ditujukan untuk semua manusia, akan tetapi yang mengambil manfaat dari petunjuk Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Hanya orang-orang bertakwa saja yang mengambil manfaat ya, dari ajaran Al-Qur'an, kemudian dia menerapkannya dan diamalkannya dalam kehidupan. Adapun pada asalnya Al-Qur'an itu ditujukan sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Namun tidak semua manusia menerima petunjuk Al-Qur'an dan mengamalkan serta mempraktikkannya. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa saja yang menerima petunjuk Al-Qur'an, mengamalkannya dan mempraktikkannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan ghaib. Dan Allah adalah ghaib yang paling ghaib. Dan berbagai hal yang lain yang diiman oleh seorang mukmin adalah hal-hal yang baik, malaikat, ya, akhirat, surga, neraka dan seterusnya. Maka beriman dengan baik adalah titik pisah antara seorang mukmin dan orang kafir. Beriman dengan baik adalah titik pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Karena kalau itu tidak baik, semua orang akan beriman. Matahari itu ada, ini tidak perlu dijadikan poin iman. Karena semua orang beriman, karena kelihatan, karena nyata. Maka tidak bisa jadi pembeda antara seorang mukmin dan bukan mukmin. Karena itu ketika hal yang gaib ini sudah tidak lebih gaib, semua orang percaya. Orang kafir, setelah datangnya kematian, maka yang semula gaib jadi tidak gaib. Ketika diingatkan ada azab kubur, ada siksa ini dan itu, ketika di dunia masih gaib. Ketika datang kematian, sudah tidak lagi gaib bagi dia. Dia sudah lihat sendiri bagaimana, dan merasakan sendiri bagaimana adanya alam kubur, adanya siksa kubur dan seterusnya. Maka mereka pun beriman ya, dalam tanda petik ya, mereka pun beriman. Namun iman ya tidak manfaat. Kenapa? Karena sudah tidak lagi gaib, karena sudah nyata. Dan semuanya semua orang percaya. Maka beriman dengan gaib adalah titik pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Yukimunah salat dan mereka adalah orang-orang menegakkan salat. Kami merotaknamu yukukun, dan mereka adalah orang-orang yang membelanjakan bagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Di manakah dibelanjakannya? Tidak disebutkan di manakah dibelanjakannya. Kita tetap sudah mengatakan hakul makmul buangnya objek atau sasaran menunjukkan mana luas. Maka mereka membelanjakan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka di jalan-jalan kebaikan, di semua jalan kebaikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata unzila diturunkan dengan dalil bahasanya Allah Subhanahu wa Taala berada di atas sana, karena Allah menurunkan Al-Quran dan turun dari atas ke bawah, menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa Taala berada di atas sana dan Allah Subhanahu wa Taala tidak di mana-mana. Dan apa yang diturunkan ilaika memang kepadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan salah sasaran sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah Rafidah yang meyakini bahasanya Jibril itu salah alamah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Ali sebagai Nabi dan Rasul, untuk memberikan wahyu kepada Ali, akan tapi kata Ali itu mirip dengan Muhammad, malah keliru. Akhirnya Muhammad namun kelirunya selama 23 tahun. Nah, dan Allah tidak pernah menegur Jibril, tidak kemudian hukum. Maka perkataan mereka bukan hanya pelecehan terhadap Jibril, bahkan pelecehan terhadap dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keliru 23 tahun dibiarkan sampai mati Muhammadnya, sampai meninggal dunia. Karena memang Al-Qur'an diturunkan ilaika kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika, dan wahyu diturunkan kepada orang-orang sebelummu, bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka adalah orang-orang yang yakin. Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan petunjuk, maka dalam Al-Qur'an sering petunjuk itu dikaitkan dengan di atas. Ala hudan mir rabbihim. Tapi kalau masalah sesat, itu pakainya fi. Fi dhalalil mubin. Tidak ada alam dolal yang mubin atau ya, ini jelas kita jumpai fidolal, fidolal. Nah, lalu kalau masalah petunjuk, alam budan di atas petunjuk. Hal ini menunjukkan karena orang yang berada di atas petunjuk adalah manusia mulia, maka dia di atas. Dan kesesatan adalah hina. Dan kesesatan adalah sebuah kehinaan. Allah kan itu Allah katakan fidolal, di dalam kesesatan. Dan kalau petunjuk ala hudan, karena petunjuk itu adalah satu hal yang mulia, satu kemuliaan, satu keagungan. Ketika orang itu di atas petunjuk, soal itu berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya dia adalah hina, apapun keadaannya dia adalah mulia. Nah, apapun keadaan orang yang sesat, ya sesatnya dalam bentuk kekufuran apalagi, maka bagaimanapun keadaan dunianya, maka dia adalah manusia hina, maka fidolal. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang yang berada di atas petunjuk. Apapun keadaan ekonominya, apapun keadaan dunianya, kalau dia berada di atas petunjuk, dialah manusia yang beruntung. Kalau tidak berada di atas petunjuk, maka dia adalah manusia yang merugi. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat ke-177, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah puncak kebaikan kalian palingkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Jadi menyerah kebir bukanlah arah-arah tertentu. Namun kenapa kita menghadap ke Ka'bah ke arah tertentu? Semata-mata karena taat, bukan karena arahnya, karena diperintahkan untuk menghadap ke sana. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, akan tapi bir yang senyatanya adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitab dan nabiyyin, malaikat, kitab dan para nabi. Nah, di sini disebutkan sebagian besar rukun iman, iman pada Allah di akhir 2, malaikat 3, kitab 4, nabiyyin 5. Dalam ayat ini disebutkan iman, ya, 5 rukun iman. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia membelanjakan harta ala hubbihi, padahal hartanya itu adalah satu hal yang sangat dia cintai, namun dia rela untuk membelanjakannya. Mungkin menunjukkan adanya sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan manusia itu wa'atan mala ala hubbihi, dia demikian cinta dengan harta, dia mencintai harta, namun dia keluarkan harta tersebut dalam rangka untuk memenuhi soal Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sesuatu yaitu perintah Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai. Oleh karena itu pengorbanan harta itu disebut sebagai burhan, sebagai bukti iman. Bagaimana sabda Nabi SAW, wasadaqatu burhan, dan sedekah dan pengorbanan harta adalah bukti, yaitu burhan al-iman, bukti iman seseorang. Oleh karena itu sedekah disebut sedekah, disebut sedekah, diambil dari kata-kata sedekon yang artinya benar dan jujur. Karena orang yang bersedekah menunjukkan benarnya imannya, menunjukkan dia memiliki iman yang shadiq, iman yang benar. Oleh karena itu dia rela membelanjakan harta. Dia belanjakan harta tersebut padahal dia mencintai harta tadi, zabil kurba, kepada kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabna sabil, dan ibnu sabil, yaitu orang yang musafir, yang kehabisan perbekalan, wasailin, dan orang-orang yang umir, minta-minta, wafiriqah, dan untuk membebaskan budak, waqamah salat, dan menegakkan salat, dan bayar zakat, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka ketika mereka berjanji, dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa wa dara. Ini apa beda ba'sa dengan dara? Karena artinya secara bahasa sama. Artinya dalam bahasa Arab ba'sa dengan dara itu tidak berbeda. Namun ulama ahli tafsir membedakannya, semacam di tafsir jalan lain dibedakan antara ba'sa dan dara. Demikian juga terusnya wahinal ba'as. Nah, tiga kata ini maknanya secara bahasa sama, ba'sa, dara, ba'as, itu semua artinya susah. Namun kita harus membedakannya. Ba'sa di tafsir lain dikatakan jadatul faqr, kemiskinan, kesusahan, dalam artian kesusahan karena miskin, karena harta. Wadara ini juga maknanya susah. Namun di jalan lain dikatakan maknanya adalah al-marad, sakit. Dan orang sakit susah, kesusahan sakit. Dan mereka adalah orang-orang yang bersabar hinal ba'as. Ba'as artinya juga susah. Dan lebih di tafsirnya, di tafsir lain disebutkan maknanya adalah al-qital, telah perang. Ulaikal ladzina sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaikal humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan al-iqab wa fi'iqab di tafsir jalan lain maknanya mencakup budak dan tawanan. Wa mufuna bi'ahdim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janji mereka, melaksanakan janji mereka ketika mereka berjanji. Janji di sini di tafsir jalan lain dijelaskan mencakup dua jenis janji, janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Di antara bentuk janji kepada Allah adalah nazar. Ini kita lanjutkan dalam penjelasan Syekhul Islam. Amin. وأنه ليس فيه مأسوم يسوغ له أو لغيره اتباعنا i'tibarin bil kitab wa sunnati huwa mimma ittafaqa alayhi awliya Allah azza wa jalla. Man khalafa fi hadha falaysa min awliya illa subhanahu alladhina amara Allah bi ittiba'ihim. Bal imma an yakuna kafiran wa imma an yakuna mukhtatan fil jahli bil jahli. Wa hadha kathirun fil kalam al mashayikh. Kaqawli Syekh Abi Sulaiman Ats-Tsa'rani rahimahullah, inni la yaqa'u fi qalbin mustata min nukatil qawm fala aqbaluha illa bi shahadaini al-kitabi wa sunnati. Wa qala Abu al-Qasim al-Junaydi rahimahullah, ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi wa sunnati. Faman lam yaqra' al-Qur'ana wa yaktub al-haditha لا يسلك له أن يتكلم في علمنا ولا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله, من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة, ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم, وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو عمرو بن نجيب رحمه الله, كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. نعم. Kembali setelah beliau setelah Syekhul Islam berbicara melebar tentang masalah keistimewaan Umar bin Khattab untuk menegaskan benarnya apa yang beliau sampaikan, bahasanya ilham yang didapat oleh wali itu harus ditimbang dari Quran dan Sunnah. Kemudian beliau berbicara panjang lebar tentang masalah Umar bin Khattab yang merupakan seorang yang mendapatkan ilham. Maka beliau kembali kepada pokok pembahasan, yaitu semua orang termasuk orang wali, termasuk orang yang dapat ilham, wajib menimbang perkataannya dan perasaannya dengan Quran dan Sunnah, dan itulah yang dipraktekkan. Maka beliau katakan, dan poin ini atau perkara ini yang telah aku sebutkan, yaitu bahasanya para wali wajib berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dan bahasanya di tengah-tengah seorang wali itu tidak ada manusia yang maksum bebas dari dosa, sehingga boleh bagi wali atau murid-muridnya wali untuk mengikuti apa yang terlintas dalam hati si wali tanpa ditimbang dilihat dengan Quran dan sunnah. Namun semuanya wajib ditimbang dengan Quran dan sunnah. Hal ini, yaitu semua hal wajib ditimbang dengan Quran dan Sunnah, adalah kesepakatan semua para wali Allah. Dan siapa yang menyelisih ini, ya, siapa yang punya perkataan apa yang ada dalam hati wali tidak mesti harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah, falaysa min awliya illah, maka dia bukanlah wali Allah. Alladzi amara Allah bitiba'ihim, yaitu orang-orang yang Allah perintahkan untuk mengikuti mereka. Bahkan orang yang punya perkataan tadi bahwasanya semua pikiran wali itu wajib ditaati tanpa perlu ditimbang dengan Quran dan Sunnah, karena dia telah manusia yang telah sampai kedudukan yang sangat istimewa, maka ini ucapan ini imma boleh jadi Orang yang mengucapkannya adalah orang kafir, dan kalau tidak kafir maka adalah orang yang sangat keterlaluan bodohnya tentang masalah agama. Karena ini adalah satu hal yang sangat asasi dalam masalah agama, satu hal yang sangat asasi dan sangat mendasar dalam agama, yaitu keyakinan bahasanya petunjuk, satu-satunya petunjuk yang benar adalah Quran dan Sunnah. Omongan siapapun wajib ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Ini satu hal yang sangat asasi, sangat mendasar dalam agama. Kok ada orang yang sampai demikian? Kok sampai tidak demikian, tidak mengetahui hal ini? Maka yang kalau tidak kafir, jika memang benar-benar ada semacam itu, maka ini adalah orang yang bodoh, yang sangat keterlaluan. Sampai-sampai bodoh dalam masalah yang asas di dalam agamanya. Wan kasan sekalamin masyayikh. Dan poin ini, penjelasan tentang ini, yaitu bahasanya perasaan seorang sufi itu harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Itu banyak dalam perkataan para masyayikh, yaitu masyayikh sufiya. Terdapat banyak perkataan para tokoh-tokoh sufi masa silam, atau tokoh-tokoh sufi masa silam. Kata Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan inilah yang kalau fi qalbi, sesungguhnya terlintas dalam hatiku anukta satu poin, satu satu hal minukta til kaum, di antara lintasan-lintasan yang didapatkan oleh mereka, yaitu sufia. Falabbalha, maka perasaan, maka pikiran yang terlintas dalam hatiku tadi tidaklah aku terima ila bisyahidain, kecuali jika dibenarkan oleh dua saksi yang adil, yaitu Quran dan Sunnah. Demikian juga seorang tokoh sufi Abul Qasim Al-Junaid mengatakan, ilmu kami, yaitu ilmu sufiya, hada ini muqayyadun bil kitab sunnah, itu terikat dengan Quran dan Sunnah. Maka siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak merenungi isi, dan tidak mengetahui isi Al-Quran, dan tidak menulis hadis, itu tidak tahu ajaran hadis, isi hadis, maka dia tidak layak, yaitu tidak boleh untuk berbicara tentang ilmu kami, untuk berbicara tentang masalah hakikat sufiya, bicara tentang masalah ya kesufiya. Wala yutadabihi, dan tidak layak untuk dijadikan teladan yang diikuti. Tidak ngerti Quran, tidak ngerti hadis, maka dia bukanlah manusia yang bisa jadi panutan dan teladan. Dia adalah orang yang seharusnya ikut orang, bukan malah diikuti. Demikian juga seorang tokoh sufi yang lain di masa silam, Abu Uthman An-Naisaburi. Dia mengatakan, man amara sunnata ala nafsihi, siapa yang menjadikan sunnah Nabi sebagai amir dalam untuk dirinya, sebagai pemimpin bagi dirinya dalam perkataan dan perbuatan, maka ini, maka dialah orang yang nataqa bil hikmah, yang akan keluar dari lisannya kalimat-kalimat hikmah. Ini syarat untuk terucap dari lisannya kalimat-kalimat hikmah adalah menjadikan sunnah sebagai amir dan pemimpin bagi dirinya. Namun siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin untuk dirinya dalam perkataan dan perbuatan, nataqa bil bid'ah, maka dia akan terucap dari lisannya ya kalimat-kalimat bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya yang qadim, ya, yang Allah telah firmankan dulu, telah Allah firmankan, wa ittabi'uhu tahtadu, jika kalian mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu akan didapatkan bagi orang yang mentaati Nabi. Demikian di surah An-Nur ayat yang ke-54. Mafhumnya, maka kesesatan akan didapatkan oleh orang-orang yang menyelisih Nabi dan mengikuti bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga perkataan seorang tokoh sufi yang lain, Abu Amr, dia mengatakan, kulu wujudin, semua perasaan, laisyadulahu, yang tidak di yang tidak didukung oleh Quran dan Sunnah, fawa batilun, maka itu adalah sebuah kebatilan. Maka inilah perkataan para tokoh-tokoh sufi terdahulu yang dijadikan panutan oleh orang-orang belakangan, Abu Fatih bin Junaid, Sulaiman Ad-Darani. Namun kita lihat mereka mengatakan tidak dalam mengatakan perasaan wali itu ditaati apapun keadaannya, namun mereka mengatakan perasaan wali ditimbang dengan Quran dan Sunnah sesuai, baru bisa diamalkan. Tiga orang tersebut ya, kalau diyakini oleh orang-orang sufi sekarang sebagai tokoh sufi, kalau orang-orang sufi belakangan itu meyakini mereka semua adalah tokoh-tokoh besar dalam dunia tasawuf. Al-Junaid terkenal, Abu Sulaiman Ad-Darani, tokoh-tokoh besar sufi. Tapi bagaimana realita sebenarnya orang ini? Ya ada tarikat yang menisbatkan diri sampai ke Junaidiyah. Misalnya dia menisbatkan diri pada ini tarikatnya Abul Qasim al-Junaid. Junaidiyah ada salah satu tarikat demikian namanya. Tapi nampaknya wallah alam mereka ini ya, yang diyakini sebagai tokoh-tokoh besar sufi di masa silam, mereka ini ya sebenarnya berbeda dengan sufi sekarang. Nampaknya mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang yang tekun beribadah, zahid lah, abid. Ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam masalah ibadah. Dan mereka sebenarnya tidak punya tokoh tertentu dalam beragama, dalam beribadah yang mengada-ada, yang tidak mengajarkan. Mereka adalah orang yang gemar beribadah dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah. Nah ini kemudian diyakini oleh orang-orang sufi yang suka memberi image bahasanya mereka ahli ibadah dan seorang yang gemar untuk kezuhudan. Maka orang yang zuhud dan ibadah di masa silam tiap waktu sebagai tokoh mereka. Semua kaum muslimin, semua kaum muslimin sepakat kalau kulun yukhat wa yu'at ila sahibat al-qasr, satu hal yang disepakati oleh semua kaum muslimin dan satu hal yang minal ma'lum bidarurah, satu hal yang hukum aksomatis dalam ajaran Islam, semuanya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wakasir menanasi mayat lati fi hadal mawdi'i fayadunu fi saksin annahu waliyullahi wayadunu anna waliyallahi yukbal minhu kullu ma yakuluhu wa yusallamu ilayhi kullu ma yak'aluhu wa inakala falkitab wa sunnata fayuwafiku zalika syaksu wa yukhalifu ma ba'asallahu bihi rasuluhu yukhalifu ma ba'asallahu bihi rasuluhu alladhi faradallahu ala jami'il khalqi tasdiquhu fima akhbara wa ta'atahu fima amara waja'alahu al-fariqu baina awliya'ihi wa adahi wa baina ahlil jannati wa ahlil nari wa baina su'adai wal asfiyai faman itaba'u kana min awliya'illahi al-mutakina wa jundi al-muflihina wa ibadi as-salihina faman lam yutabi'hu kana min a'da'illahi al-khasirina al-mujrimina fatajurruhu mukhalifatu rasuli wa muwafaqatu zalika saksi awalan ilal bid'ati wa dulalati wa akhiran ilal kufri wa nifati wa yakunu lahu nasibun min qawlihi ta'ala wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yakulu ya laytani takhastu ma rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhiz fulanan qalila laqad adallani an izikri ba'da ihja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Nah, dan banyak orang salah dalam masalah ini. Banyak orang mengira si saksin tentang seseorang tertentu kalau dia adalah wali Allah. Dan banyak orang mengira bahasa yang namanya wali Allah diterima semua apa yang dia katakan dan diterima semua apa yang dia lakukan dan tidak dipertanyakan semua apa yang dia lakukan. meskipun apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan menyelisih kitab dan sunnah. Maka jadilah orang tersebut mencocoki orang yang dianggap wali tadi sejalan seiring dengan orang yang dianggap wali tadi, namun dengan menyelisihi ajaran wahyu yang Allah utus para rasul untuk membawanya. Dan rasul adalah seorang manusia yang Allah wajibkan seluruh makhluk untuk mempercayainya dalam apa yang dia beritakan dan mentaati apa yang dia perintahkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rasul, menjadikan taat kepada rasul dan mengikuti rasul, Allah jadikan sebagai pembeda manakah wali Allah dan manakah musuh Allah. Pembeda antara penghuni surga dan penghuni neraka. Orang yang taat rasul, orang yang tidak rasul kira penghuni surga. Dan orang yang menolak untuk mentaati rasul dan beriman dengan rasul, maka dia penghuni neraka. Dan beriman dengan rasul adalah pembeda antara orang-orang bahagia calon penghuni surga dan orang-orang celaka calon penghuni neraka. Maka siapa yang mengikuti rasul, maka dia adalah wali Allah yang bertakwa, dan dia adalah tentara Allah yang beruntung dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh. Dan siapa yang tidak mengikuti rasul, maka dia adalah musuh Allah yang merugi, dan mereka adalah al-mujrimin, orang yang berbuat kejahatan. Fata juruhu mukhala fatu rasul. Maka kita lihat sikap menyelisih rasul itu telah menyeret seseorang memuafakat udhali gantar dan sejalan dan seiring dengan orang tersebut yang dianggap wali. Itu awalnya menyeret kepada bid'ah dan sesat, dan akhirnya menyeret kepada kufur dan nifaq. Akhirnya maka jadilah orang tersebut yang demikian semangat yang untuk mengikuti wali, maka dia mendapatkan bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ya'adul zalimu pada hari, yaitu hari kiamat, hari akhir nanti, di mana orang-orang zalim itu menggigit jarinya, atau Allah katakan menggigit dua tangannya, ya, kalau bahasa kita ya menggigit jari. Yaqulu ya laitani, kemudian berkata dengan perkataan penyesalan, ya laitani, seandainya aku mengambil jalan bersama rasul. Artinya apa? Seandainya aku mengikuti rasul. Ya wailata laitani, duh celakanya aku, seandainya aku tidak menjadikan orang itu sebagai teman dekat. Kenapa? Karena teman dekatku yang ternyata adalah orang yang sesat tersebut telah menyesatkan aku dan dzikri dari peringatan pada ijani setelah datangnya peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Maka syaitanul insani khadula, dan setan itu adalah orang yang membiarkan manusia, tidak menolong manusia. Itu artinya adalah membiarkan manusia, melepas diri dari manusia ketika manusia dapat masalah, tidak mau menolongnya. Kemudian di tafsir jalanan dikatakan bahasanya hadis ini atau ayat ini itu memiliki sabab nuzul. Disebutkan pada yawma ya'udhu zalim, ada hari di mana orang yang zalim menggigit jarinya atau menggigit tangannya. Dalam disini maknanya musyrik. Dan ayat ini turun berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini telah mengucapkan syahadat kemudian murtad. Telah bersyahadat kemudian murtad. Kenapa? Irdaan li Ubay bin Khalaf. Ya, karena dia menjadikan Ubay bin Khalaf sebagai teman dekatnya. Maka dalam rangka untuk menyenangkan hati temannya Ubay bin Khalaf, maka dia memilih untuk murtad. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka demi supaya cocok dengan temannya, tidak rela pisah dengan temannya gara-gara agama. Yang penting barang dengan temannya meskipun barang dalam sesat, maka dia pilih murtad demi Ubay bin Khalaf. Maka Allah katakan orang ini nanti pada hari kiamat, maka berkaitan dengan kejadian ini Allah turunkan ayat ini. Berarti orang yang zalim nanti, yaitu orang yang salah jalan dalam memilih teman. Orang yang zalim, orang yang kafir gara-gara salah jalan dalam memilih teman, itu akan menyesal, akan menggigit tangannya karena penyesalan pada kiamat. Dan nanti akan berandai-andai, seandainya aku di dunia mengambil jalan bersama para rasul. Dan mengatakan tidak telah aku, seandainya aku tidak menjadikan fulan, yaitu Ubay bin Khalaf, sebagai teman dekatku. Karena dia telah menyesatkan aku setelah datangnya zikri, zikri maknanya Quran, pada ijani ketika telah datangnya zikri peringatan dari Allah tersebut kepadaku. Maka dia telah menyesatkan aku, Ubay bin Khalaf telah menyesatkan aku dengan mengembalikan aku dari iman, memurtadkan aku dari iman. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, Allah mengatakan, "Yauma tuqallabu wujuhu finnar." Pada hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan, dipanggang di dalam neraka. Ya, seperti sate dibolak-balikkan di neraka. Yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Mereka mengatakan, "Tuh seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasul." Wakal dan mereka mengatakan, Rabbana wa Rabb kami in ata'na sahadatana wa kufara'ana. Dan mereka mengatakan, wa Rabb kami, sesungguhnya kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sahila. Dan mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atin di'faini minal azab. Kata pengikut tentang pemimpinnya, wa Rabb kami, berkata pada pemimpin-pemimpin kami, siksaan dua kali lipat. Wal'anhum la'nan kafira. Jadi Allah laknatlah pemimpin kami yang telah menyesatkan kami ini dengan laknat yang besar. Surat Al-Ahzab. Di cara lain di wal anhum na'naf di sini dimaknai dengan ada. Berarti ada ini sama dengan ayat sebelumnya. Di faidi mil ada wal anhum la'nan kabira. La'nannya dimaknai dengan juga ada. Nah, tentunya harusnya mengandung makna yang sisi yang berbeda. Maka hadis ini atau ayat ini menunjukkan bahwasanya di neraka orang kafir itu ada dua macam. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Hah? tahu dan tidak dikasih catatan sama Syekh Sofi Rahmat Mubarakpur. Bahkan ini dimaknai azab, ya sampai ini termasuk tafsir Asy'ariyah. Ini yang jelas Syekh Sofi Rahmat tidak ada catatan. Maka penghuni neraka orang kafir itu ada yang jadi pemimpin dan ada yang dipimpin, ada yang diikuti dan ada yang mukallid dan ada yang mengikuti, dan semuanya masuk neraka, dan semuanya masuk neraka. Maka anggapan sebagian orang bahasanya taklid secara mutlak itu menyelamatkan, yang penting ada yang diikuti, selamat. Dan ada diikuti, maka indirek Pak Kiai selamat. Mau Pak Kiainya mau beramal kayak apa, selamat. Tentu ada yang diikuti. Ini prinsip sebagian orang. Kalau ya, antum ngobrol dengan banyak orang, maka akan berjumpa dengan orang ya punya prinsip asal ada yang diikuti, ada Kiai yang diikuti, ada pemimpin yang diikuti. Ini prinsip beragama banyak orang. Ini adalah siapa yang tidak. Tidak semua orang yang taklid itu ma'zum dengan taklidnya. Tidak semua orang yang taklid mengikuti orang lain itu enggak bisa dimaklumi ketika dia keliru dalam dengan taklidnya. Ada yang ma'zum, ada yang tidak ma'zum. Ada yang bisa dimaklumi, dimaafkan, dan ada yang tidak. Kita anggapan bahasanya yang penting ada yang diderai, ada yang diikuti, maka selamat. Penting dari Pak Kiai, ada yang diderai, ada yang diikuti. Ketimbang kamu enggak ada kiaimu, enggak ada kiainya. Ini jelas, kami enggak diderai kiai jelas, maka selamat nanti di akhir. Ini adalah anggapan, berkata mutlak semacam ini, satu anggapan yang tidak benar. Bahkan di antara penghuni neraka itu ada yang mukallid dulu di dunia. Rabbana ata'na sa'adatana wa kufara'ana. Ya Allah, kami dulu taklid sama bos-bos kami, sama pemimpin-pemimpin kami, sama tetua-tetua kami, sama pak kiai-kiai kami, sama kaum-kaum kami, rais-rais kami. Nah itu semua tidak manfaat untuk bisa jadi alasan. Allah tidak menerima alasan inna atau nasadatana wa kubara'ana atau adaluna sabila. Ya Allah, kami sesat karena kami mengikuti pemimpin kami, bos-bos kami, tetua-tetua kami. Allah tidak menerimanya sebagai huzur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya sebagai alasan yang bisa diterima dan akhirnya orang sehingga orangnya dimalui. Tidak. Dan mereka diadab. Oleh karena itu mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada pemimpin kami azab dua kali lipat daripada azab yang kami rasakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa minan nasi mayatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan minggu nilai selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintai mereka kahubillah sebagaimana cinta pada Allah. Kahubillah di sini ada dua penafsiran dari ahli tafsir sebagaimana yang disebutkan di Fathul Majid sama kitab Tauhid. Bisa maknanya adalah mereka mencintai. Penafsiran yang pertama maknanya adalah orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana cintanya orang musyrik kepada Allah. Maka kahubillah maknanya kahubil musyrikin lillah. Kahubihim la, kahubihim lillah. Penafsiran yang kedua, orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Yang maknanya adalah kahubil mu'minin lillah. Kata kahubillah di sini tidak dijelaskan siapa pelakunya, fa'ilnya, ya. Maka mungkin kembali kepada orang-orang musyrik yang punya segala-segala selain Allah, atau mungkin juga yang dimaksudkan adalah orang-orang yang beriman. Maka maknanya ada dua kemungkinan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan maknanya orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nafsiran yang kedua mengatakan orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Angkat Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana dinukil di Fathul Majid, pendapat yang benar, penafsiran yang benar adalah penafsiran yang pertama tadi saya sebutkan. Apa alasan meratikan penafsiran yang pertama? Karena terusnya ayat waladzina amanu asaduhum balillah, dan orang-orang yang beriman itu cintanya lebih besar, cintanya pada Allah lebih besar. Maka ini mengisyaratkan bahasanya orang-orang muslim juga mencintai Allah. Dan karena cintanya orang-orang muslim itu adalah cinta yang mendua, mereka mencintai Allah dan mencintai itu sebagai berhala selain Allah, maka berbeda dengan cintanya orang yang beriman, di mana cintanya orang beriman adalah cinta yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya orang yang beriman Allah katakan asyaddu hubban lillah. Cintanya orang yang beriman Allah katakan asyaddu hubban lillah, karena cinta orang beriman adalah cinta yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cintanya orang-orang musyrik adalah cinta yang mendua, maka cinta yang tidak murni untuk Allah. Maka mereka, maka ini jadikan dalil tentang syirkul mahabbah, tentang syirik gara-gara masalah cinta. Yaitu ketika seorang itu mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Maka mereka syirik karena cinta, mereka disebut musyrik karena masalah cinta. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang musyrik itu mencintai Allah. Orang musyrik itu mencintai Allah. Oleh karena itu hubbullah, cinta pada Allah itu bukan pertanda iman. Karena cinta pada Allah itu dimiliki oleh semua orang. Hatta orang-orang musyrikin itu pun mencintai Allah dengan dalil ayat ini. Maka cinta pada Allah itu bukan tanda pembeda antara orang yang beriman dan bukan orang yang beriman. Ini ada cinta yang cinta milik bersama, dimiliki oleh orang musyrik, dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid. Lalu apa cinta yang menjadi tanda iman? Ya, cinta yang jadi tanda iman adalah mencintai apa yang Allah cintai. Al-hubbu lillahi wa fillahi, mencintai karena Allah dan mencintai fillahi karena Allah, yaitu mencintai segala sesuatu yang Allah cintai, mencintai Rasul, mencintai orang-orang saleh, dan mencintai orang yang Allah cintai, mencintai amal yang Allah cintai. Itulah yang menjadi pembeda iman dengan bukan iman. Walau yaralladzina zalamu idh yarawnal adzaba, dan ada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, yarawna, melihat, ketika mereka melihat azab, pastinya kekuatan milik Allah seluruhnya, dan ya Allah adalah zat yang sangat keras azabnya. Itu pada hari di mana tabarra'alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, yaitu para pemimpin, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wara'ul adab, dan mereka melihat adab, wataqata'at bihimul asbab, dan putus sudah segala sebab, segala sebab yang menyebabkan seorang itu bisa membantu orang lain karena kekerabatan, tetangga, itu sudah nasab. Di dunia nasab itu bisa jadi sebab, tetangga saja bisa jadi sebab, tetangga saja jadi sebab, ini tetangganya orang terkenal, orang yang berpengaruh, ini bisa mendapatkan manfaat dari tetangganya, jadi sebab. Namun kata Allah, kalau di akhirat takut taat bimul azza, semua sebab-sebab sehingga seorang itu bisa membantu orang lain, menolong orang lain, putus. Waqala ladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang pengikut, yaitu para mukallif, lau andala nasarotan, seandainya kita bisa kembali ke dunia, fana taba'u aminum kama taba'u minna, maka kita akan berlepas diri dari para pemimpin tersebut sebagaimana mereka pada hari ini, hari kiamat, para pemimpin itu berlepas diri dari anak buahnya dan dari para mukallifnya. Kadzalika yurhimullahu a'malan hasarat, demikianlah Allah nampakkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan. Pemahum bikharijina minan nar, dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka. Kayak ini dalil bahwa penghuni neraka itu ada dua macam, orang kafir itu ada dua macam, ada yang bos dan ada yang penderek, ada orang yang diikuti dan ada orang yang mengikuti, semuanya masuk neraka dan semuanya wama hum bikharijina minan nar, tidak bakalan bisa keluar dari neraka. Allah menceritakan bahasa pada kiamat, pemimpin itu berlepas diri dari anak buahnya. Kami dulu ikut begini ya karena kamu, ya itu kan terserah-terserah kamu, saya cuma ajak-ajak kamu, kok kamu mau ikut saya? Maka mereka mengatakan, seandainya kita bisa kembali ke dunia, kita gak akan berlepas diri dari pak bos-bos tersebut, kita menentukan jalan sendiri, gak usah ikut-ikutan. Maka tidak cuma taklid itu manfaat, tidak cuma taklid itu ma'zum. Tidak semua bentuk taklid mengikuti orang lain itu bermanfaat sehingga menyebabkan orangnya dimaklumi dan dimaafkan di akhirat. Ini demikian yang kita baca dalam tempat-tempat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.